Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa li Abi Dawud bi sanadin sahihin an Uqbah ibn Amir qala dhukirat at-tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي الحسن بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. مصنف رحمه الله membawakan riwayat dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu. Dzukirat at-tiyaratu 'inda Rasulillah. Disebutkan tentang tiarah di hadapan Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah pun berkata, ahsanuha al-fa'l. Yang paling bagusnya adalah al-fa'lu. Wala taruddu musliman, dan tidak boleh menghalangi seorang muslim. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah. Kalau salah seorang kalian melihat apa yang tidak disukai, maka hendaklah dia ucapkan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. Ya Allah, tidaklah ada yang mendatangkan hasanat kecuali Engkau. Dan tidak pula ada yang menolak kejelekan kecuali Engkau, dan tiada kekuatan dan daya upaya kecuali denganmu. Demikian dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Sunan, dan juga An-Nawawi menukilnya dalam kitab Riyadhus Salihin, dan berkata Imam Nawawi, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Kata An-Nawawi rahimahullah bahwasanya Abu Daud meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih. Qauluhu, ucapan dalam hadis ini, an Uqbah ibn Amir. Hakadha waqa'a fi nusakh at-tauhid. Demikianlah terjadi di dalam naskah-naskah tauhid. Ini kitab tauhid. Dalam manuskrip kitab tauhid seperti itu. Uqbah ibn Amir. Wasawabuhu, yang benar adalah Urwah ibn Amir. Kelihatannya, tampaknya kesalahan ini kesalahan yang lama. Artinya bukan kesalahan cetak dari kitab-kitab yang terakhir, tapi dari asalnya. Faqad akhrajahu Ibn Sunni min riwayat Uqbah. Ibn Sunni juga meriwayatkan dari riwayat Uqbah. Wahakadha naqalahu An-Nawawi. Demikian pula An-Nawawi dalam Al-Adhkar menyebutkan dari Uqbah juga. Padahal yang benar adalah Urwah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa ghayruhuma. Wahuwa makkiyun. Uqtulifa fi nisabihi. Dia adalah Makki dan diperselisihkan tentang nisbatnya. Faqala Ahmad, dia adalah Urwah ibn Amir al-Qurashi. Sedangkan yang lainnya menyatakan Urwah ibn Amir al-Juhani. Bahkan ikhtalafa pula tentang sohbatihi. Apakah memiliki sohbah? Faqala Bawardi, lahu sohbah. Dia memang sempat bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, maka dia memiliki sohbah. Wadakarahu Ibnu Hibar fi thiqati tabi'in. Ini seperti Hibban kali, salah cetak. Nah, wadakarahu Ibnu Hibban. Hat kalam. Kalau ini kesalahannya bukan qadim, salah cetak. Menjadi ra tashih. Qala wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqatit tabi'in. Dia dimasukkan dalam thiqat tabi'in. Wa qala al-Mizzi, berkata al-Mizzi, la suhbata lahu tasih. Tidak ada sohbah baginya yang sahih riwayatnya, yang menunjukkan kalau dia lahu sohbah. Al-Mizzi sahib Tahdhibul Kamal, dan diantara salah satu gurunya Ibnu Katsir rahimahullah. Baik, kalau dia lahu sohbah, tidak ada masalah. Artinya riwayatnya dari Uqbah Ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian berkata, disebutkan di sisi Nabi ila akhirih. Tetapi kalau dia tidak memiliki sohbah, apa namanya? Hah? Hah? Baru satu yang jawab. Nah, mokuf? Mokuf apa mursal ya? Mursal. Kalau mokuf itu tidak sampai pada Nabi. Baik. Sedangkan mursal termasuk dari hadis yang lemah. Itu masalahnya. Sehingga lahu subah dan tidak lahu subah ini harus didudukkan bagaimana. Wallahu ta'ala alam. Tetapi An-Nawawi rahimahullah menganggap hadis ini, menganggap bahwa sanadnya Abu Dawud sahih. Sebagaimana beliau juga menyatakan sahih, wahuwa al-musannif. Ala kulli hal, maknanya tidak berbeda dengan hadis-hadis yang sahih. Maknanya tidak berbeda pada hadis-hadis yang sahih. Faqala ahsanuha al-fa'al. Hanya saja di sini ada muskilah. Muskilah itu kesulitan untuk dipahami. Artinya tidak berbicara tentang masalah isi dari hadis ini. Dari Nabi SAW kita kritik, bukan. Bukan itu. Jangan salah faham. Artinya ada iskal, ada pertanyaan. Kalau dikatakan ahsanuha, hanya kembali kepada tiarah, berarti fa'al termasuk tiarah. Sahih? Disebutkan tiarah. Kemudian dikatakan ahsanuha, yang terbaik dari tiaroh adalah fa'al. Fayukhad min hadzal kalam dhahiruha anna al-fa'la min at-tiarah. Kalau al-fa'la min at-tiarah, ada konsekuensi berikutnya. Apa konsekuensi berikutnya? Berarti ada tiaroh yang boleh. Dan ada tiaroh yang mengagungkan Rasulullah SAW. Yu'jibuni al-fa'al. Di sini iskalnya. Qad taqaddama annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu al-fa'al. Sudah lewat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagumkan aku, kata beliau, al-fa'al. Wa rawa Tirmidzi wa sahahahu, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan dari Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharraja li hajatihi yuhibbu an yasma' ya najih ya rashid. Nabi SAW kalau keluar untuk hajatnya, beliau suka atau ingin kalau ada yang memanggil atau ingin ada yang mendengar kata-kata ya najih, wahai yang akan selamat atau yang akan berhasil, dari kata najah, yanjah. Ya rasyid, wahai yang terbimbing atau wahai yang lurus. Di Tirmidzi fil Jami'. Waro Abu Dawud an Buraidah. Diriwayatkan Abu Dawud dari Buraidah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana la yatatayyar min syai' wa kana idza bu'itha 'amilan sa'ala 'an ismih. Abu Dawud juga meriwayatkan dari Buraidah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah yatatayyar min syai, tidak pernah bertatayur dengan sesuatu apapun. Tetapi kalau mengutus seseorang petugas Sa'ala anismih. Nabi selalu tanya, namamu siapa? Fa'idha a'jabahu farihabihi. Kalau namanya bagus, mengagumkan beliau, beliau gembira. Wa in kariha ismahu ru'iya karahiyatu dhalika fi wajhih. Kalau ternyata namanya jelek, terlihat di wajah Rasulullah SAW bahwa wajah beliau tidak suka. Ru'iya, terlihat. Karahiyatu dhalik, ketidaksukaannya. Fi wajhihi, di wajahnya. Wa isnaduhu hasan, juga sanadnya hasan. Wa hadha fihi isti'malul fa'al, dan ini pun sama sesungguhnya sejenis fa'al. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah akhbara sallallahu alaihi wasallam anna al-fa'la min at-tiyarah. Untuk menjawab iskal tadi yang saya katakan tadi ada iskal, sepertinya ada kesulitan untuk memahami kenapa Nabi menyatakan ahsanuha al-fa'lu. Seakan-akan al-fa'l termasuk tiyarah. Tiyarah itu yang paling bagusnya fa'l. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna al-fa'la min at-tiyarah. Beliau menerangkan seakan-akan fa'al min at-tiyarah. Wa huwa khairuha, dan itu yang terbaik. Fa abtalat tiyarata. Kemudian Nabi membatalkan atau menganggap batil tiyarah. Wa akhbara anna al-fa'la minha, dan mengkhabarkan pada bahwa fa'al termasuk sejenisnya. Walakinnahu khairun minha, tetapi itu lebih baik daripadanya. Fafassala bainal fa'li wattiyarah. Berarti Nabi membedakan dan memisahkan antara fa'al dengan tiyarah. La ilaha illallah. Dari adat al-istisna dan bentuk istisnanya, tidak ada ilah kecuali Allah, menunjukkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala minal ilah. Sahih? Ada alihah. Naam. Ada aliha. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala. Sahih? Hah? Tayib. Mana? Tayib. Apakah aliha ini semua sama dengan ini? Tidak sama. Kurang lebih begitu. Dzukira indan nabiy tiyarah. Kemudian mengatakan ahsanuha al-fa'al. Hal al-fa'al min at-tiyarah? Naam. Hunaka tiyarah wa minha al-fa'al. Apakah sama semua ini? Tidak sama. Ini berbeda dengan tiyarah. Maka terjadi pergeseran makna. Kalau tiyarah itu yang jeleknya. Kalau tiyarah yang baik tidak disebut tiyarah. Disebut al-fa'l. Naam. Qala. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Lima bainahuma minal imtiyazi wattadad. Karena apa yang ada di antara keduanya, fa'al dengan tiyarah, itu ada imtiaz, ada sesuatu yang membedakan. Ada tamayyuz, ada tamayyuz. Wattadad, bahkan ada pertentangan. Wa naf'i ahadihima, bahkan ada manfaat pada yang satu dan ada madarat pada yang lain. Pada tiyarah ada madarat, tapi pada al-fa'al ada manfaat. Ada naf'i ahadihima wa madarat al-akhar. Wa nadhiru hadha, model yang seperti ini sama dengan man'uhu minar ruqa bisyirki. Sama dengan larangan Nabi SAW. Apa itu? Larangan ruqyah. Tetapi meruqyah dengan Quran boleh. Loh, ini juga ruqyah kan? Kok boleh? Dikatakan siapa yang memakai ruqyah telah jatuh dalam syirik. Ini sudah bukan jampi-jampi. Walaupun sejenis ruqyah, tapi ini adalah ayat Allah SWT. Di dalam satu hadis ada larangan ruqyah bahkan minasyirki. Ruqyah dikatakan syirik. Satu hadis. Hadis kedua, idnuhu birruqyah. Hadis kedua, Nabi mengizinkan untuk ruqyah. Tidak mengapa. La ruqyata illa min aynin aw huma. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Idza lam yakun fiha syirkun. Masih ingat hadisnya? La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Lima fiha min al-manfa'atil khaliyah min al-mafsadah. Karena ada izin. Kenapa diizinkan? Karena ada manfaat yang tidak diiringi dengan mafsadah. Bahkan tidak diiringi sedikit pun. Artinya bukan dominan. Ini maslahat yang rajihah. Ada sedikit mafsadahnya, tapi kecil. Bukan. Tidak ada mafsadahnya. Apa mafsadahnya? Kalau kita bacakan bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma rabbana. Ternyata sembuh. Wah, kita mengagungkan bacaan tadi nantinya. Tidak apa-apa. Memang harus mengagungkan bacaan. Karena ayat Al-Quran, nama Allah. Nanti kamu bergantung dengan Al-Quran. Ya tidak apa-apa bergantung dengan Al-Quran. Memang disuruh. Lihat, bedanya dengan bacaan-bacaan yang lain. Yang akhirnya kamu tergantung pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Apakah bertentangan hadis pertama dengan hadis kedua? Hadis yang mengatakan ruqyah syirik, haram, tidak boleh. Di sini tidak apa-apa ruqyah kalau pakai ayat Al-Quran selama tidak syirik. Tidak bertentangan. Ini ruqyah yang jelek, ini ruqyah yang baik. Demikian pula tadi tiarah. Loh, katanya Al-Fa'al juga termasuk tiarah. Kalaupun dianggap tiarah, tetapi itu ahsanuha, afdaluha, wa fihi manfa'ah. Berbeda dengan tiarah-tiarah yang lain. Sama seperti ruqyah tadi. Tidak bertentangan antara hadis ini dengan hadis yang kemarin. Hadis yang kemarin sangat tegas menyatakan, la adwa wa la tiarah. La adwa wa la tiarah. Naam. Wa la hama wa la safar. Kembali pada kitab. Waqala wala taruddu muslima. Dan tidak menghalangi seorang muslim. Hada ta'rid bi anna al-kafir bi khilafih. Tidak menghalangi seorang muslim menunjukkan kalau yang kafir akan terhalang. Mau berangkat tidak jadi, mau mengadakan acara pernikahan tidak jadi, mau mengadakan apa acara tidak jadi. Kenapa? Karena ada ini, ada burung itu, ada suara ini, ada itu, ada hari sial, ada tanda-tanda sial. Kalau kafir, ya. Adapun muslim tidak akan terhalang dengan tiara. Berarti mengerikan sekali. Walaupun di sini kalimatnya sederhana, dalam artian maknanya sangat mudah dipaham. La taruddu musliman. Muslim enggak terhalang. Tapi di balik ini barakallahu bikum maknanya bahwa orang kafir akan terhalang. Kalau ada orang muslim yang terhalang berarti kamu aneh. Harusnya kata Nabi, muslim enggak akan terhalang. Kamu kok terhalang? Berarti kamu orang yang terjatuh ke dalam satu kekufuran, satu kesyirikan. Yaitu meyakini sesuatu ada kekuasaan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa menakdirkan kebaikan dan burukan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini besar sekali. Naam. Ucapan Rasulullah SAW selalu dalam keadaan seperti ini. Simple, tapi maknanya sangat luas. Yang disebut dengan jawami'ul kalim. Kemudian diajarkan doa. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u sayyi'ati illa ant. Ya Allah, enggak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan enggak akan ada yang bisa menghalangi kejelekan-kejelekan kecuali Engkau. Ai, maknanya la ta'ti at-tiyaratu bil hasanati wa la tadfa' al makruhat. Berarti tiyarah itu tidak bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan, tidak bisa pula menolak kejelekan-kejelekan. Bal anta wahdaka la syarika lak, bahkan Engkau ya Allah satu-satunya, tidak sekutu bagimu yang bisa mendatangkan kejelekan dan kebaikan. Itu makna doa atau makna zikir tersebut. Fa fihi, maka padanya ada faedah penting, nafyu ta'alluqil qalbi bighairillah. Meniadakan ketergantungan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jalbi naf'in au fi daf'i durrin. Apakah dalam mencari manfaat atau dalam menolak mudarat. Wa hadha huwa at-tauhid. Dan itulah tauhid. Makanya tiarah dibahas dalam kitab at-tauhid. Wa huwa du'aun munasib. Dan ini doa yang cocok sekali pada saat yang seperti itu. Liman waqa'a fi qalbihi syai'un min at-tiyarah, bagi siapa-siapa yang di hatinya terjadi sesuatu dari tiyarah. Pembagian kamar. Ketika umrah, kamu kebagian nomor 13. Aduh, nomor 13. Kalau kamu merasa ada gangguan di hatimu dengan angka tersebut, sebab sebagian orang tidak peduli karena sudah memang kuat imannya. Ada yang sudah terpengaruh sebelumnya, di masa-masa lalunya, sehingga gelisah dengan 13 ini. Doa. Ya Allah, enggak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Dan enggak akan ada yang bisa menolak madarat kecuali Engkau. Saya tidak peduli kepada yang lain selain Engkau. Itu maknanya. Maka dia bertawakal penuh pada Allah Ta'ala dengan kata-kata yang seperti itu. Yang diajarkan di dalam hadis ini. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa ant. Nah. Kalau sudah amdaka aw raddak, saat itulah kamu terkena dam. Kalau masih terpikir di hati tapi kamu lawan dengan doa seperti itu, tidak masalah. Tidak jatuh ke dalam dam. Tetapi kalau kamu kemudian ambak, membuat kamu jalan atau tidak jalan, disitulah saatnya. Perebutan sampai berantem, saya tidak mau 13. Loh, kenapa? Pokoknya saya tidak mau yang ini, saya maunya sebelah sana. Sampai tukar dengan si Fulan, tukar dengan si Alan. Ada apa? Berarti kamu sudah terkena dam. Sedikit ataupun banyak. Karena kamu menghindari sesuatu yang la syai. Menghindari sesuatu yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. 13 dengan 12, dengan 11, apa bedanya? Toh hanya angka saja. Dan yang lebih lucu lagi, hotel-hotel di negerimu ini, tidak ada nomor 13. Adanya nomor 2, dari 11, 12, 12 A, kemudian 14. Adanya 11, 12, kemudian 12 A, kemudian 14. 13-nya tidak ada. Banyak hotel seperti itu. Rata-rata tidak ada. Itu pun masih takut. 12A itu berarti 13 ya. Loh, kamu ini gimana? Angkanya sudah diganti. Masih tetap gelisah. Ketakutan. Ikhwan ibn a'azakumullah wa hadha minat tiarah. Itu adalah dari tiarah. Maka kamu hibur dirimu dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentramkan dirimu dengan kata-kata yang sunnah. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant, wa la yadfa'u sayyi'at illa ant, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa huwa du'a'un munasib liman waqa'a fi qalbihi syai'un min at-tiyarah, wa tasrihun bi annaha la tajlib naf'an. Dan doa itu mengandung tasrih, kejelasan bahwa tiara tidak membawa manfaat, tidak pula menolak mudarat. Wa yu'addu man i'taqadaha safihan musyrika, dan dianggap orang yang meyakininya seorang yang safih, bodoh, musyrik. Qauluhu wala haula wala quwata illa billah. Isti'anah atau isti'anah billahi ta'ala ala fi'li tauhid wa adam al-iltifat ila tiyarah. Kalimat la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan Engkau ya Allah, ini minta bantuan pada Allah SWT dan pertolongan untuk bisa bertawakal penuh pada Allah dan tidak menengok pada tiarah. Ya Allah, tidak ada kekuatan pada tiarah, adanya padamu. Enggak ada kekuatan pada benda apapun, makhluk apapun, angka apapun. Kekuatan itu hanya pada Engkau. Sehingga adam al-iltifat, tidak menengok pada tiarah. Allati takunu sababan liwuqu'il makruh, yang kadang-kadang menjadi sebab terjatuhnya dalam kejelekan-kejelekan. Uqubatan lifa'ilih, sebagai balasan pada orang yang melakukannya. Wa dzalika du'a innama yasdur an haqiqatit tawakkul, maka doa ini muncul dari hakikat ketergantungan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa ini terucap dari seseorang sebagai haqiqatut tawakkul, hakikat ketergantungan pada Allah. Alladhi huwa aqwal asbab, dan tawakal ini merupakan sekuat-kuat penyebab dalam mendatangkan kebaikan-kebaikan dan dalam menolak kejelekan-kejelekan. Saya ulangi kalimat terakhirnya, bahwa tawakal merupakan aqwal asbab, sekuat-kuat sebab yang mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak madarat-madarat. Wadalil, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan cukupi dia. Cukupi dengan kebaikan-kebaikan dan dicukupi dengan ditolak kejelekan-kejelekannya. Masya Allah. Ada barakallahu fikum aqwal asbab. Berarti tawakal adalah sekuat-kuat sebab yang mendatangkan kebaikan dan menolak madarat. Baik, secara lughah, apa itu haul? La haula. Al haul dari kata tahawul, merubah atau berpindah. Al-intiqal min halin ila hal, itu tahawul, berpindah dari keadaan pada keadaan lain. Berarti maknanya, tidak ada yang bisa memindahkan dari satu keadaan kepada keadaan lain kecuali Allah. Tidak ada siapapun yang bisa mengganti, merubah dari satu keadaan baik kepada keadaan jelek, atau dari keadaan jelek kepada keadaan baik kecuali Allah. Itu maknanya tahawul. La haula. Maka sering diterjemahkan dengan upaya atau daya upaya. Amal quwwah mafhum. Walhamdulillah. Wal quwwah ala dhalika billahi wahdah. Fafihi, padanya juga ada faedah. At-tabarri minal hawli wal quwwati wal masyi'ah biduni hawlillahi wa quwwatihi wa masyi'atih. Berarti kita harus berlepas diri, tidak mengakui adanya daya upaya dan kekuatan atau kehendak tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan siapapun, enggak ada kemampuan siapapun, enggak ada kehendak siapapun yang akan berhasil kecuali dengan bantuan dari Allah, kecuali dengan takdir dari Allah, kecuali dengan kehendak Allah, ila akhirnya. Hadha huwa tauhid birububiyah, dan itu tauhid rububiyah. Wa huwa dalil ala tauhidil ilahiyah, dan itu bukti tentang tauhidul ilahiyah, alladhi huwa ifradullahi ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah. Rububiyah sebagai dalil tentang uluhiyah. Dan sudah sering kita bahas. Mudah-mudahan masih diingat. Kalau Allah satu-satunya yang menakdirkan, apa ini? Rububiyah. Maka itu menunjukkan yang kita minta hendaklah Allah saja, jangan yang lain. Sebab yang menakdirkan Allah. Kalau yang maha kaya adalah Allah, maka kita mintanya kepada Allah. Yang ini rububiyah, yang ini uluhiyah. Kalau enggak ada Tuhan lain yang bisa menciptakan, enggak ada Tuhan lain yang bisa menakdirkan, enggak ada Tuhan lain yang maha memberi, maha pemurah, maka tentunya kita tidak akan meminta pada Tuhan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini uluhiyah. Berarti rububiyah menunjukkan rububiyah menunjukkan uluhiyah. Baik. Qala dikatakan wa huwa tauhidul qasd wal iradah wa qad taqaddama bayan dzalika bihamdillah, dan sudah lewat penjelasannya walhamdulillah. نكتفي بهذا القدر نواصل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى وعنايته وحوله وقوته كان لا حول ولا قوة إلا بالله